بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. باب فرمان الله سبحانه وتعالى يأتيني hingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari kalbu-kalbu mereka, yaitu para malaikat. Mereka mengatakan, apa yang Rabb kalian ucapkan? Mereka, yaitu para malaikat yang ditanya, mengatakan, Rabb kalian mengucapkan al-haq, wa huwa al-aliyul kabir. Dan ia Allah Azza wa Jalla maha tinggi lagi maha besar. Bab ini ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah. Di dalamnya akan disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya para malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Maka bab ini bisa kita beri judul babu adamu istihqaqil malaikatil ibadata. Wa ghairuhum min babi awla. Babu عدم استحقاق الملائكة العبادة وغيرهم من باب أولى. Atau bisa kita cukupkan dengan judulnya باب عدم استحقاق العبادة عدم استحقاق الملائكة العبادة. Ini sudah cukup. Bab bahwasanya para malaikat tidak berhak untuk diibadahi. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد kesesuaian bab dengan kitab التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid adalah bahwasanya di dalamnya disebutkan penjelasan keadaan para malaikat yang mereka adalah yang paling kuat dan yang paling agung yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira, maka apabila keadaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan min haibatihim minhu wa khasyyatihim lahu, berupa pengagungan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ, maka bagaimana mereka diibadahi bersama dengan Allah. فَغَيْرُهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى, maka yang selain mereka terlebih-lebih lagi, yaitu terlebih-lebih lagi tidak berhak untuk diibadahi. ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. Maka di dalam bab tersebut terdapat bantahan. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada seluruh orang-orang musyrik yang yad'una ma'allahi, beribadah bersama Allah Azza wa Jalla kepada para makhluk yang bahkan tidak mendekati para malaikat. Fusya an qulubihim, dicabut ketakutan dari kalbu-kalbu mereka. Uzila al-faz'u an qulubil malaikati, dihilangkan ketakutan dari kalbu-kalbu para malaikat. Disebabkan karena pingsan. Minal ghasyati allati tusibuhum 'inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Disebabkan karena pingsan yang menimpa mereka tatkala mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu yang disampaikan kepada Jibril. Qalu ay qala ba'duhum li ba'din istibsyaran. Mereka mengatakan, yaitu para malaikat, yaitu sebagian mereka para malaikat berkata kepada sebagian yang lain, mengharapkan kabar gembira. Madza qala rabbukum, apa yang Rabb kalian ucapkan? Qalul haqqo, ay qala Allahul haqqo, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan kebenaran. Wa huwa al-aliyyu alladhi lahu 'uluwul qadri wa 'uluwul qahri wa 'uluwul dhati, dan dia Allah azza wa jalla yang maha tinggi, yang maha memiliki ketinggian kedudukan, ketinggian penundukan, dan ketinggian dhat. Telah berlalu di dalam syarah Lum'at al-I'tiqad bahwa uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tiga macam sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala di sini. Al-kabiru ay alladhi la akbaru wa la a'zamu minhu tabaraka wa ta'ala, yang maha besar, yaitu yang tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, ma'na secara global ayat ini, yukhbirullahu subhanahu anil malaikati, annaha idha sami'atil wahya minallahi ila Jibrila, fazi'at 'inda dhalika ta'dhiman wa haibatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang para malaikat bahwasanya para malaikat apabila mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Jibril, mereka pun takut tatkala itu karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepadanya. Wa ur'idat hatta yusibaha mithlul ghasyiy, dan mereka bergetar hingga menimpa mereka semisal dengan pingsan. Fa idza uzila al faz'u min qulubihim akhadhu yatasaaluna, kemudian apabila telah dihilangkan ketakutan dari kalbu-kalbu mereka, mereka pun mulai saling bertanya-tanya. Fayaquluna. Maka mereka mengatakan, Madza qala rabbukum? Apa yang Rabb kalian katakan? Fayaquluna. Maka mereka mengatakan, qala al-haqqa. Allah Azza wa Jalla mengucapkan al-haq, wa huwa al-ali fawqa kulli syai'in. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Alladhi la akbara minhu wa la a'zama. Yang tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikina. Alladhina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikata. Wala yusawihim fi sifatin min sifatihim. Yang pertama, bantahan kepada seluruh kelompok orang-orang musyrik yang beribadah bersama dengan Allah kepada para makhluk yang bahkan tidak mendekati para malaikat dan tidak menyamai mereka dalam sebuah sifat dari sifat-sifat mereka. Athaniyatu yang kedua, isbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliqu bijalalihi. Menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya. Athalithatu yang ketiga, anna kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ghairu makhluqin. Bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk. لأنهم يقولون, karena sesungguhnya mereka, yaitu para malaikat, mengatakan, ماذا قال ربكم, apa yang Rabb kalian katakan. لم يقولوا, mereka para malaikat tidak mengatakan, ماذا خلق ربكم, apa yang Rabb kalian ciptakan. Yaitu seandainya kalamullah itu makhluk, tentunya malaikat akan berkata, "Madza khalaqa rabbukum?" Apa yang Rabb kalian ciptakan? Maka tatkala para malaikat mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rabb kalian ucapkan? Ini menunjukkan bahwa kalamullah bukan makhluk. Arabiatu yang keempat, isbatul uluwi lillahi subhanahu fauqa makhluqatihi. Penetapan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas para makhluknya. Al-khamisatu yang kelima, isbatu azamatillahi. Penetapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Yang intinya adalah bahwasanya para malaikat yang merupakan makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling agung, mereka saja tidak berhak untuk diibadahi. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan-keadaan lainnya yang tadi telah kita pelajari. Maka tentunya yang selain mereka, selain para malaikat, yang kedudukannya di bawah para malaikat, yang lebih lemah daripada para malaikat, tentunya lebih-lebih lagi